Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat inspiratif, berbahagia dalam jiwa dan setiap detik kehidupan kita, karena cahaya Al-Quran telah menyinari tiap relung hati kita dalam menjalani kehidupan. Al-Quran telah menjadi cahaya demi cahaya. Tidak ada sesuatu, permasalahan apapun yang tidak ada solusinya jikalau kita buka lembar demi lembar, ayat demi ayat kita membaca dengan khusyuk. Insyaallah Allah akan menurunkan hidayahnya dalam menyelesaikan permasalahan apapun itu. Sahabat inspiratif, hari ini kita kembali disapa melalui radio kesayangan kita dengan ayat-ayat yang menggugah, ayat-ayat yang menginspirasikan. Insyaallah kita telah sampai di surah ke-26 Asy-Syu'ara juz ke-19 ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayah فَظَلَّتْ أَعْنَاكُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ. Jika kami menghendaki, innasa nunazzil alaihim, niscaya kami turunkan kepada mereka, minas sama, mukjizat dari langit, ayah, bukti, tanda-tanda, yang akan, فَظَلَّتْ أَعْنَاكُهُمْ لَهَا خَادِعِينَ, yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Sahabat inspiratif, di ayat keempat ini adalah munasabah ayat dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang bahwa tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka, penduduk Mekah, tidak juga beriman. Maka Allah menginformasikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah bersedih. Jikalau Allah berkehendak, sebenarnya terlalu mudah buat Allah menundukkan hati, menundukkan diri mereka untuk akhirnya beriman dengan menurunkan mukjizat dari langit. Hal ini yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa, bahkan bagaimana umat Nabi Musa dijadikan kera. Azab-azab mukjizat sebelum yang telah terjadi zaman Nabi Nuh. Bagaimana kemudian banjir bandang yang menenggelamkan seluruh umat-umat yang kafir. Demikian pula di zaman Samud, Fir'aun, Wa'ad. Telah banyak bukti-bukti mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk melihatkan kebesarannya, untuk menaklukkan kesombongan makhluk-makhluknya yang enggan untuk beriman kepada Allah, yang enggan untuk mendengarkan panggilan dakwah Rasulullah. Sahabat inspiratif, terkadang kita selaku penerus estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dengan hal yang sama. Sedih melihat anak sulit diajak sholat. Sedih melihat keluarga yang sulit diajak sholat. Suami yang masih sulit diajak untuk sholat. Istri yang mungkin sulit diajak untuk sholat. Atau mungkin saudara, saudara kandung dan saudara-saudara sekeliling kita. Tetangga mungkin. Ada ustadz khusyuk, bagus, ceramah di luar. Tetapi ternyata di rumahnya sendiri sulit untuk mengajak pada keimanan itu. Maka yang menarik dalam kehidupan ini adalah kita selalu berdoa untuk kebaikan, kita selalu berdoa untuk hidayah indahnya sujud, indahnya dekat dengan Allah terhadap saudara-saudara kita. Tetapi terkadang Allah mengingatkan karena keinginan manusia. Pengingatan itu kan cuma dua, sahabat inspiratif. Jikalau tidak dalam bentuk nikmat syukur, maka juga dalam bentuk sabar musibah. Jadi ada saudara kita yang kadang sakit, parah, baru kemudian ingat dengan Allah. Ada saudara kita yang jatuh, miskin, bangkrut, baru ingat sama Allah. Janganlah sampai mukjizat langit yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di sini dalam bentuk azab yang mungkin baru-baru ini terjadi di beberapa daerah. Sinabung juga sampai sekarang masih batuk-batuk, sahabat inspiratif. Manado, banjir bandang, Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan banjir yang luar biasa. Semoga ini bukan bagian ya dari mukjizat langit yang turun dan mengingatkan kita. Tetapi ini masih bagian yang kecil sebetulnya. Jikalau peringatan ini tidak mampu menundukkan hati dan diri kita, maka niscaya la haula wala quwata illa billah. Allah Maha Kuasa, dan semoga dengan ini kita menjadi sadar dan belajar. Demikian kiranya buat sahabat-sahabat inspiratif yang saat ini diberikan penyakit atau musibah, belajarlah. Semoga itu menjadikan kita pribadi yang lebih awas dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah ada Ustadz dan guru kita, Dr. Haji Zainal Arifin MA, yang insya Allah menambahkan khazanah kita di ayat yang luar biasa ini. Tafadhol, Syekh. Terima kasih, Ustadz Fadli. Ayat keempat ini dapat kita ambil tema kuasa Allah untuk memudahkan. Kuasa Allah tidak diturunkan untuk mempersulit hamba. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin dengan kuasanya memaksa kehendak manusia, Allah menurunkan musibah, tanda-tanda kuasanya dalam bentuk mukjizat sehingga Fir'aun harus mengaku dengan rendah hati akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Fir'aun setelah kuasa Allah lenyap? Setelah musibah yang dihadapinya teratasi, Fir'aun kembali kepada hakikat awalnya, merasa dirinya sebagai Tuhan. Inilah kuasa Allah yang diturunkan dalam bentuk mukjizat yang disampaikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, menyelesaikan masalah pada waktu itu. Tapi setelah masalah itu selesai dan mukjizat itu habis, kaum Musa langsung menyembah anak sapi. Baru saja, kalau kata orang, kuburan belum lagi kering, pantai laut merah belum lagi kering, di mana Nabi Musa lewat di situ, dan kemudian lenyaplah kaum kafir Fir'aun, dan selamatlah Nabi Musa beserta dengan pengikutnya sampai ke Gurun Sinai. Langsung mereka berkata, ij'al lana alihah kama lahum alihah, wahai Nabi Musa, jadikanlah kami Tuhan dalam bentuk patung sebagaimana kami melihat mereka telah menyembah patung itu sebagai Tuhan. Karena apa? Karena terkadang kuasa Allah, mukjizat dari langit itu disalahartikan. Mereka merasa bersyukur dalam waktu 5 menit untuk kemudian kafir dalam waktu sekian tahun. Ada musibah lagi, tafakur, bersujud, pasrah kepada Allah, hilang lenyap musibah tersebut, mereka kembali lagi kepada habitatnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah, maka kami turunkan Al-Quran sebagai way of life, sebagai aturan main yang membahagiakan. Karena ketika dia sudah menjadi mindset, kita pun akan merasakan kebersamaan Allah baik dalam keadaan suka ataupun duka. Bahasa pepatah Arab mengatakan, al-insanu bil isyarah wal jamusu bil ijamah. Manusia cukup dengan isyarat, dengan karena kepintarannya, Al-Quran adalah cocok untuk manusia yang membangun mindset yang benar, sedangkan hewan, kerbau, lembu, sapi harus dengan paksaan berupa cemeti. Maka Allah menurunkan Al-Quran kepada umat yang cerdas, umat manusia pada zaman Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari kecerdasan itu. Sahabat inspiratif, lihat penyakit dan musibah saat ini yang menerpa kita, belajar dan pahamilah. Jangan-jangan Allah menyapa kita dengan musibah dan penyakit itu. Maka dalam tafsir inspirasi disimpulkan, kalau ketaatan itu memang kehendak dan ketentuan Allah, dapat saja dia memaksa kehendak manusia. Tetapi kehendak dan ketentuannya menghendaki lain. Wahyunya bermaksud mengatur kehendak manusia sehingga sejalan dengan ketentuan Allah yang penuh kasih sayang. Lihatlah musibah dan penyakit itu kasih sayang, bagian dari hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.